بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، صحابة هم لمن أبن أنتم برادا، حياكم الله وبياكم مع هذه الإذاعة المباركة إن شاء الله، الذي نسأل الله، الذي جمع، نسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته يوم أن نلقاه، فالله ولي ذلك والقادر عليه. Sahabat setia dimanapun antum berada dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang dapat mendengarkan kajian kita pada sore hari ini, semoga kesehatan, keselamatan, hidayah dan taufik selalu menyelimuti antum dan kita semua, dan Allah buat kita istiqamah di atas jalannya sampai kita bertemu di haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hang dimanapun antum berada, kita dalam masih kajian syarah Fadlul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad yakni Abdul Wahab rahimahullah, dan disyarahkan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana ini adalah yakni pertemuan yang ke-6 dari bab فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Fitrat Allah yang merupakan fitrah Allah yang Allah buat manusia di atas fitrahnya. Kemarin kita masih dalam besoda di syarah al-hadith, di mana hadith Hudzaifah radhiyallahu anhu sahibi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu para sahabat menanyakan, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Adapun saya bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan karena khawatir aku takut hal itu menimpaku. Faqultu ya Rasulullah, lalu aku bertanya wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Dahulu kami sebelum Islam berada pada kejahilian, zaman jahiliyah dan keburukan, kegelapan kesyirikan dan kegelapan kekufuran dan kegelapan syahwat. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini, yakni datangnya risalah Islam, datangnya nabi penutup, nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِ. Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan ada lagi muncul keburukan? Rasulullah menjawab, iya. فَقُلْتُ, aku bertanya kembali, وَهَلْ بَعْدَ الشَّرِ مِنَ الْخَيْرِ. Tapi apakah ya Rasulullah setelah keburukan tersebut ada lagi kebaikan tidak? قَالَ نَعَمْ. Rasulullah mengatakan, iya. وَفِهِ دَخَنْ, dan padanya kebaikan tapi sudah ada kekeruhan padanya, ada kekotoran padanya, ada kotor. Qultu wa ma dakhanuh. Saya bertanya, apakah dakhannya, kotorannya itu, keruhnya itu ya Rasulullah? Berkata Nabi Sallam, qaumun yastannuna bighairi sunnati. Akan munculnya sebuah kaum pemimpin-pemimpin, para da'i-da'i yang mereka mengambil dan memimpin dengan selain sunnahku. Wa yahtaduna bighairi hadi, dan mereka menunjuki, mengambil petunjuk dengan selain petunjukku. Mengambil filsafat-filsafat, mengambil adat istiadat, mengambil selain daripada sunnah, selain daripada petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu kenal mereka, itu keburukan, itu kejahatan, dan kamu ingkari. Qultu fa hal ba'da dhalika al-khair min syarr? Setelah kebaikan yang dicampur dengan kekotoran itu, ada lagi enggak keburukan ya Rasulullah? Qala na'am. Iya. Akan muncul fitnatun amya, fitnah yang buta membutakan, fitnah yang merajalela. Para da'i di atas pintu jahannam, barang siapa yang mengijabahkan panggilan mereka, mengikuti mereka, qadhafuhu fiha, mereka akan menyungkurkan ke dalam neraka tersebut. Qultu ya Rasulullah, sufhum lana. Ya Rasulullah, berikanlah kepada kami gambaran dan ciri-ciri mereka, da'i-da'i di atas jahannam. Faqal, Rasulullah mengatakan, hum min jildatina. Mereka itu dari keturunan kita. Mereka itu dari bangsa kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dan mereka itu berbicara dengan lisan-lisan kita. Berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Qultu fama ta'muru in adrakani dhalik. Ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada aku kalau aku bertemu dengan zaman seperti itu? Qala talzim jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau bertahan ya dengan jamaah kaum muslimin, dengan imam dan imam mereka. Ya. Qultu fa illam yakun lahum jamaah. Kalau mereka tidak mempunyai jamaah ya Rasulullah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil. Yakni fa'tazil tilka al-firaq kulliha. Kalau mereka tidak punya imam, tidak punya jamaah yang mempunyai imam, tinggalkan semua firqah-firqah, kelompok-kelompok itu. Walau anta adda ala asli syajarah. Biarpun kamu menggigit, hanya bisanya menggigit dan memakan akar-akaran pohon, akar-akar pohon. Hatta yadrikakal maut, sampai kematian menjemputmu. Wa anta ala dhalik, dan kamu berada di atas sunnah tersebut. Hadis ini sahih. Dan ini kita telah terangkan beberapa poin daripadanya kemarin, di mana poin yang pertama kita ringkas sebelum kita lanjutkan syarah hadis yang mulia ini, di mana seorang muslim dituntut untuk mengenal yang baik, mempelajari tauhid, mempelajari sunnah, mempelajari yakni syarat salat, mempelajari yakni rukun Islam, mempelajari rukun iman. Tetapi juga wajib baginya, tidak boleh mencukupkan mempelajari kebaikan-kebaikan saja. Hendaklah dia mempelajari lawan dan pembatal-pembatal kebaikan tersebut. Sebagaimana ada syarat, yakni syarat sah wudu, ada pembatal wudu. Sebagaimana, yakni khotal iman rahimakumullah, la ilaha illallah itu adalah membuat orang masuk Islam, ada pula pembatal-pembatal keislaman. Maka berapa banyak orang yang tidak mempelajari akidah di luar Islam sehingga mereka berada di atasnya dan mereka tidak tahu. Wallahul musta'an. Kemudian yang kedua ikhwatal iman, bahwa adanya para dai pada hari ini yang bermunculan hanya maunya menerangkan kebaikan-kebaikan saja. Yang penting kita menyuruh kebaikan-kebaikan saja. Jangan saling menyalah-nyalahkan. Padahal kita tidak menyalahkan, memperbaiki. Kita memperbaiki bukan menyalahkan. Nah, tapi ada orang yang menyesatkan. Mereka mengatakan cukup ajarkan Islam saja. Jangan ajarkan tentang kesesatan. Jangan ajarkan tentang hal-hal yang firqah-firqah, kesesatan, kelompok-kelompok. Maka yang sahih harus kita pelajari dan harus diterangkan kepada umat. Seperti akidah kita, Mu'tazilah, Syiah, dan kelompok-kelompok sesat yang lain. Maka ikhwatul iman rahimakumullah tidak cukup mempelajari tauhid, tapi harus mempelajari pembatal tauhid. Kita harus mempelajari rukun-rukun sholat, tetapi juga harus pembatal-pembatal sholat dipelajari. Mempelajari akidah sahihah dan mempelajari akidah batilah. Karena sebagaimana yang kita sebutkan, araftu syarra, perkataan syair, araftu syarra la li syarri lakin liyatawaqih, litawaqihi wa man la ya'rifu syarra, wa man la ya'rifu syarra minal khair yaqa' fih. Kita pelajari keburukan itu bukan untuk niat buruk, akan tetapi agar kita menghindari. Karena barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, maka dia akan yakni terjatuh padanya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, inilah yang terjadi pada Hudzaifah. Baik, sekarang kita lanjutkan syarah hadis yang mulia ini. Di mana ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah, sahabat hang dan juga pendengar radio Al-Bayan dan juga radio Sunnah dimanapun antum berada, bahwa Nabi SAW mengkhabarkan kepada Hudzaifah tentang apa yang akan terjadi, yang akan menimpa umat ini. Di mana Nabi SAW pernah juga berkhutbah di hadapan umat ini selama satu hari dari subuh pagi sampai maghrib, membicarakan fitnah-fitnah, cobaan-cobaan yang akan menimpa umat ini. Ya. Jadi yakni beliau dari pagi sampai sore menyampaikan apa yang akan menimpa umat ini. Nabi SAW di sini dalam hadis yang mulia ini menyampaikan kepada Hudzaifah bahwa apa yang akan, diantara hal-hal yang akan terjadi pada umat ini. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda kenabian, di mana Nabi SAW mengkhabarkan sesuatu sebelum terjadinya. Karena Allah lah yang menampakkan, memberitahu Rasulullah SAW apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi di yakni masa depan. Agar Nabi SAW memperingatkan manusia, umat ini, dari perkara-perkara yang akan terjadi. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengannya dan menggigitnya dengan gigi-gigi geraham-geraham kalian. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru. Karena sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan itu adalah dhalalah. Sebagaimana dikatakan Nabi SAW hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Ahmad dan yang lain dari jalan Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithla ujurihi ujuri man tabi'ah, la yanqus dhalika min ujurihim shay'a." Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, maka dia akan menanggung dosanya seperti dosa mereka yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hal itu semua ikhwani fiddin agar manusia berada di atas ma'rifah, ilmu dan basirah ketika hal itu terjadi. Sehingga manusia, umat Muhammad SAW, mempunyai istidad, mempunyai yakni kesiapan, kekuatan untuk muqawamah, untuk menghadapi dan hati-hati daripada hal-hal yang akan menimpa umat ini berupa fitan, dan agar mereka jangan tertipu dengannya. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu di dalam hadis ini di penghujung hadis ini bertanya kepada Rasulullah SAW, idza adrakahu hadza, bagaimana sikap yang hendaknya dilakukan seorang muslim ketika dia menjumpai zaman-zaman fitnatun amya, fitnah yang membutakan, fitnah yang tidak pilih kasih, menghancurkan siapa yang ikut padanya. Apa yang dilakukan, kata Hudzaifah? Maka Nabi SAW memberikan yakni solusi, an talzama jama'atul muslimina wa imamahum. Wahai Hudzaifah, hendaklah engkau melazimi, menetapi, bersabar bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Inilah al-ismah minal fitan. Inilah tameng dan inilah benteng daripada fitnah. Kita bersama jamaah kaum muslimin. Kita bersama pemerintahan kaum muslimin. Karena Nabi SAW mewasiatkan untuk iltizam, menetapi jamaah kaum muslimin. Dan Nabi SAW mengatakan, yadullahi ala jamaah, tangan Allah di atas jamaah. Wa man syadza syadza finnar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari jalan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, barang siapa yang menyendiri, maka dia akan yakni menyendiri pula di nar. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man khalafa al-jama'ah, barang siapa yang menyelisihi jamaah, faqad khala'a ribqatal islam min unuqih, maka dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Hadis-hadis dalam pembahasan ini tentang wajibnya menetapi jamaah kaum muslimin bersama imam mereka sangat banyak dalam perkara ini. Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam yakni Ibn Abdul Barr di dalam kitab At-Tamhid dari jalan Abi Hurairah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari jalan Ibn Abbas, inni tarikun fikum intama intamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati. Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat setelahku, yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnah. Maka al-ismah, yakni keselamatan, adalah dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia SAW dan Al-Quran. Akan datang yakni hadith-hadith yang insyaAllah akan kita bahas tentang di pembahasan ghuraba fi akhir zaman, akan asingnya penganut Islam, akan asingnya pengikut sunnah, yakni setelah bab ini insyaAllah ta'ala akan kita bahas bagaimana Allah berikan pahala kepada mereka. Maka menetapi jamaah kaum muslimin, maka terdapat padanya adalah keselamatan. Dan barang siapa yang menyendiri, menjauhi jamaah kaum muslimin, maka dia berada di atas kesesatan, kesalahan, dan berada di tepi jurang kebinasaan. Maka wajib bagimu, wahai duhai muslim, untuk menetapi jamaah kaum muslimin dan imam kaum muslimin. Artinya apa ini, ikhwatal iman? As-sam'i wa ta'ati li wali amril muslimin. Yaitu mendengar dan mentaati wali-wali, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Karena kenapa? Karena sebuah jamaah tidak mungkin kecuali dengan sebuah imam, pemimpin. Labudda minal imam, hendaklah ada pemimpin. Dan tidak mungkin bisa digambarkan sebuah masyarakat dan negara, sebuah jamaah, tanpa ada imam yang memimpin mereka, yang memelihara mereka dan mengatur perkara mereka. Hendaklah mereka mempunyai pemimpin yang mereka kembali kepadanya. Maka wajib bagi ikhwatal iman untuk menetapi jamaah kaum muslimin, karena itulah merupakan najatun minal fitan, solusi keluar daripada fitnah. Kalau kita pikirkan hadis yang mulia ini, ikhwatal iman, sangat relevan dengan zaman kita. Dan kita tidak tahu, wallahu alam, apa yang akan terjadi setelah zaman kita ini, wallah. Di mana zaman kita ini fitnah begitu banyak, silih berganti siang dan malam, propaganda-propaganda penyesatan-penyesatan begitu banyak, media, elektronik, media, berbagai media bermunculan untuk menyebarkan kesesatan-kesesatan, dan mereka betul-betul keburukan pada hari ini, fitnah, yurawaj, betul-betul dijual, dipasarkan sebesar-besarnya dan diserukan agar masuk ke dalamnya. Pendai-pendai sesat mempunyai kekuatan, mempunyai suara pada hari ini. Fil fadaiyat, di dunia maya, internet, di buku-buku, di koran-koran, di mana-mana, mereka mengajak umat untuk berpecah belah. Dan mereka mengatasnamakan hurriyatul ra'i, kebebasan beragama, kebebasan berpikir. Mereka membuat ajaran baru, merubah-rubah syahadat. Mereka katakan adalah kebebasan berkreasi, berpikir. Mereka merusak Islam, menyeru kepada kesesatan dengan atas nama kebebasan berpikir, kebebasan yakni berucap, hak asasi manusia. Tetapi mereka sendiri membuat ajaran yang menohok Islam atas nama kebebasan ini, tapi mereka sebenarnya sudah merusak. Kalaulah mereka seperti yang disebutkan salah satu tokoh di Kepri ini, membuat agama mereka agama berokokok, ya silakan di sana, tapi jangan atas nama Islam. Tapi kenapa pada muncul pada hari ini mengaku nabilah, mengaku ajaran-ajaran yang lain-lain, dan mereka tidak mau kalau dikeluarkan dari Islam. Tapi mereka merusak Islam. Ya, mereka atas nama kebebasan berpikir, atas nama pembaharuan, dan yang lain-lain. Mereka ingin mencerai-beraikan, yakni persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Kalau seandainya kita tidak mempelajari metode-metode penghancuran umat, mempelajari fitnah-fitnah yang akan terjadi yang disampaikan Nabi, SAW, maka kita bisa terjatuh ke dalamnya dan kebinasaan. Maka hendaklah anda wahai kaum muslimin, banyaknya pada hari ini atas nama, yakni mereka membuat ancaman-ancaman, yakni keamanan dan yang lain atas nama jihad, membuat yakni perampokan-perampokan, pengadaan perampokan-perampokan atas nama jihad. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, di mana duhai anda yang berada di negeri Saudi, negeri Islam, bersama jemaah kaum muslimin, mereka mempunyai iman. Ini nikmat Allah, kata beliau. Nikmat Allah yang agung. Akan tetapi jangan kalian lupa bahwa musuh-musuh telah menanam kebencian dan kedengkian dengan kedamaian ini, kenikmatan ini. Mereka ingin menghilangkan ini. Inilah yang terjadi di berbagai negeri Islam. Mereka hancur leburkan, hilangkan persatuan Islam. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, bukankah kalian menyaksikan, kata Syekh Shalih Fauzan, membuat angkatan-angkatan perang dari anak-anak kaum muslimin juga. Mereka membuat tafjirat, yakni peledakan-peledakan bom di mana-mana, bunuh diri. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah menghidupkan neraka, apa yakni narul fitan, yakni fitnah, menyalakan pintu-pintu fitnah, yakni api fitnah, dan mencerai-berikan jamaah kaum muslimin. Inilah yang mereka inginkan. Atas nama jihad, mereka menyebutnya dengan istishhadi fi sabilillah, yakni mati syahid di jalan Allah. Ini adalah merupakan zukhrufal qawli wa tarwiji lil batil. Ini ucapan-ucapan yang indah yang mereka buat untuk menjual kebatilan mereka. Inilah yang diajari Nabi SAW dari kita, kepada kita, agar kita hati-hati daripadanya. Mereka tidak mengatakan kami sesat, tapi mereka mengatakan mereka adalah ahlul jihad. Agar kaum muslimin meninggalkan akidah ahli sunnah wal jamaah tentang wajibnya mentaati sultan, penguasa-penguasa kaum muslimin di dalam perkara ini. Maka Rasulullah SAW memberikan arahan jalan keselamatan dari fitnah untuk bersabar menetapi jamaah kaum muslimin. Biarpun banyaknya, yakni kecohan-kecohan di sana-sini, da'i-da'i kepada kesesatan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang syaqiq ar-rasul, yakni mereka, barang siapa yang mengadakan permusuhan, yakni menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk al-huda, dan dia malah yattabi ghayra sabilil mu'minin, mengikuti selain jalan kaum mukminin, yakni jalan para sahabat di dalam beragama mereka, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling kepada kemana ia berpaling, dan berakhir dengan tragis, wa nuslihi jahannam, kami sungkurkan dia ke dalam neraka jahannam, kata Allah SWT, wasa'at masira, dan itulah neraka jahannam, lah seburuk-buruk tempat kembali. Maka selama kaum muslimin berada di atas jalan yang sahihah dan di atas jalan petunjuk, maka hendaklah anda bersama mereka. Apabila sudah keluar daripada jalan yang sahih, yang benar, maka seorang itu terancam dengan Allah masukkan ke dalam nar, nas'al fal afiyah. Oleh karena itu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, bagaimana saya lakukan ketika tidak ada jamaah kaum muslimin ya Rasulullah? Kemana saya pergi lagi? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilka al-firq kulliha. Kamu tinggalkan semua firqa-firqa itu semua. Jangan kamu merupakan bagian dari mereka. Bersama jamaah-jamaah yang sesat, yang keluar daripada dasar-dasar dan yakni manhaj yang hak. Jangan kamu tertipu dengannya, dan bersabarlah biar kamu sendirian. Berpegang teguh tetap di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi kita, biarpun anda sendirian. Tinggalkan semua firqah itu. Biarpun terpaksa kamu memakan akar-akaran kayu, sampai kematian menjemputmu dan kamu berada di atasnya. Alhasil ikhwatal iman, pada hadis yang mulia ini terdapat tahdzir, peringatan agar kita jangan mengikuti kelompok-kelompok sesat yang menyimpang daripada Islam. Jika anda mendapatkan jamaah kaum muslimin, mereka punya pemimpin, maka bersamalah, hendaklah bersama dengan mereka. Kalau kamu tidak mendapatkan, maka hendaklah kamu yakni meninggalkan kelompok ini semua. Di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini juga, bahwa akan terjadi fitnatun amya'un syadidatun waliyadu billah mublimah. Fitnah yang betul-betul gelap. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW, yakni sabiqu ilal khairat, hendaklah kalian bersegera mengamalkan kebaikan-kebaikan. Qabla an ya'tiya fitanun ka qita'ul lailil mudhlim, sebelum datangnya fitnah bagaikan penggalan-penggalan malam. Coba bayangkan ikhwatal iman, yang membuat samar perkara bagi seseorang saat itu. Yusbihul mu'minu kafiran wa yumsi kafiran musliman wa yumsi kafira. Seorang itu di pagi hari dia muslim, sorenya dia kafir. Dan sebaliknya. Fitnah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, seorang saat itu menjual agamanya hanya karena yakni dunia. Maka kata Nabi SAW, akan terjadi fitnah penyeru-penyeru kepada agama yang mereka yakni penyeru kepada jahannam. Mereka penyeru-penyeru ini tidak mengatakan, ayo bersama kami ke jahannam, ayo bersama kami ke nar, ayo kepada kesesatan kami. Tidak. Mereka mengatakan, ta'alau ilal jannah wa ilal khair. Ayolah kaum muslimin, bersama kami menuju surga. Ayo bersama kami kaum muslimin, menuju kebaikan ini. Kami adalah ahlul jihad, kami adalah pejuang. Kami menyuruh kepada Allah. Akan tetapi kenyataan mereka adalah da'i-da'i, penyuruh-penyuruh kepada jahannam. Barang siapa yang mentaati mereka, mereka akan qadhafuhu fiha, menyungkurkan manusia ke dalam neraka jahannam. Maka Nabi SAW mengatakan, sifhum lana. Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, sebutkan kepada kami ciri-ciri mereka. Kata Nabi SAW, hum min jildatina. Mereka itu dari keturunan kita. Wa yatakallamu nabi alsinatina. Mereka berbicara dengan lisan kita, bahasa kita. Artinya mereka bukan datang dari luar. Mereka ini orang dalam. Mereka bukan datang dari luar negeri. Di luar Islam. Mereka anak-anak kaum muslimin yang disekolahkan belajar dari luar Islam. Mereka berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dan mereka merupakan bagian dari kita. Ini adalah muskilah. Ini adalah fitnah yang lebih besar. Musuhnya dari dalam sendiri. Kalau seandainya penyuruh kepada kesesatan itu adalah datang dari luar negeri Islam, datang dari negeri kafir, manusia mengenalnya dan mereka tidak percaya dengannya. Akan tetapi yang jadi muskilah, kata Syekh, kalau pendai-pendai tersebut dari anak-anak kaum muslimin sendiri, berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang baik, maka musibah saat itu menyebar. Ini rincian dari Nabi SAW yang sangat jelas, yakni dan berhati-hati daripada fitnah, keburukan, agar kita kaum muslimin jangan terkecoh, jangan meninggalkan mabda, yakni sikap dan akidah yang diajarkan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan peduli dengan mereka. Kalau seandainya di sana ada jamaah-jamaah yang berbagai jamaah, maka ada satu jamaah yang hak, maka ikutilah dengan yang satu. Oleh karena itu kata Nabi SAW, taftariqu ummati ala 73 millah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya terancam dengan nar. Illa millah wahidah, kecuali satu agama, satu kelompok. Qila wa man hiya ya Rasulullah, dikatakan siapakah mereka yang satu kelompok ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Siapa kelompok yang berada di atas sepertiku hari ini dan para sahabatku. Agamanya, akidahnya, ibadahnya persis seperti akidah dan pemahaman Rasul dan para sahabat saat itu. Yang antara lain, beliau menyebutkan dalam hadis ini, yakni tetap mentaati imam-imam kaum muslimin, tidak mengkafirkan kaum muslimin, tidak mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah yang disebut dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. 72 golongan, semuanya terancam dengan nar, nasallahu afiyah. Dan hanya satulah yang selamat, itulah yang ke-73. Satu saja ikhwatal iman. Itulah kelompok yang beragama seperti beragamanya Rasulullah dan para sahabat saat itu. Maka jika kita ingin keselamatan, maka hendaklah bersabar bersama kelompok yang satu ini. Jangan peduli dengan kelompok-kelompok yang lain. Jangan tergiur dengan banyaknya mereka. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam hadis Abu Daud, beliau menambahkan, qultu thumma madha, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala yakhrujud dajjalu ma'ahu nahrun wa nar. Klimaks daripada fitnah itu menjelang hari kiamat, kata Nabi SAW, akan keluar Dajjal. Dia membawa sungai dan membawa api. Faman waqa'a fi narih, barang siapa yang jatuh ke dalam nerakanya, apinya Dajjal itu, maka wajib ajruhu wa hutta wizruhu, maka wajib Allah telah tetapkan pahala baginya dan Allah telah hapus dosanya. Wa man waqa'a fi nahri, barang siapa yang berada terjatuh ke dalam sungai yakni Dajjal, wajaba wizruhu wa hutta ajrah, maka wajib baginya dosa dan hapuslah pahalanya. Qala qultu thumma madza, kemudian aku bertanya lagi, kata Hudzaifah bin Ibn al-Yaman, kemudian apa lagi yang terjadi ya Rasulullah? Qala thumma hiya qiyamus sa'ah, kemudian kata Nabi sallam, akan terjadi setelah Dajjal adalah terjadinya hari kiamat. Enggak ada lagi setelah itu. Kalau sudah Dajjal, selesai urusan Dajjal, fitnah-fitnah ini, maka akan terjadi hari kiamat. Maka klimaks yang akan muncul nanti hari kiamat, ikhwatal iman, menjelang hari kiamat, berakhir dengan fitnah munculnya Dajjal di akhir zaman. Dan ini diantara keluarnya Dajjal ini merupakan tanda-tanda hari kiamat yang besar. Dinamakan dia Dajjal, seorang itu, minad Dajjal, yakni al-kadzib, dusta, karena banyaknya dustanya. Ini adalah laki-laki yang nampak dan muncul nanti di dari tengah-tengah orang Yahudi. Oh, Yahudi. Dia adalah Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Yang keluar di tengah-tengah mereka, orang Yahudi, yang bersamanya ada fitnah, cobaan bagi manusia. Kenapa? Karena dia muncul dengan membawa, yakni jannah, kebun-kebun, dan membawa api. فَالنَّارُ لَتِهِ مَعَهُ هِيَ الْجَنَّةِ. Tetapi ikhwatal iman, yang nampak bagi manusia kebun itu sebenarnya adalah, yakni neraka yang nampak bagi manusia yang bersamanya, api itu adalah kebun. Dan surga ataupun kebun yang nampak bagi manusia bersamanya, itu sebenarnya adalah api, nar. Ini menunjukkan ikhwatal iman, sahabat hang dimanapun antum berada, bahwa manusia wajib baginya agar jangan terpukau dengan yakni zukhruf, sesuatu yang dihias-hiasi tanpa hakikat. Maka disinilah Dajjal menggambarkan kepada orang yang bersamanya ada surga, ada kebun, padahal hakikatnya adalah api yang membahayakan. Dan dia gambarkan kepada manusia bahwa bersamanya ada api, padahal dia adalah kebun. Nah, ini menunjukkan terdapat pada hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Terdapat pada hadis ini tahdzir, peringatan agar kaum muslimin terjauh daripada saharah wal musya'widzin, tukang-tukang sihir dan tukang-tukang tenung, yang mereka menamai sihir mereka dengan al-fan, yakni kelincahan, menamai sihir mereka dengan sayrak, ini apa? Yakni sulap-sulap macam-macam mereka sebutkan dengan sihir mereka itu. Padahal dia adalah merupakan bagian daripada sihir yang takhili namanya. Sihir yang membuat menghayalkan kepada orang yang disebut dengan nama sihir ini adalah bil qamrah. Di mana inilah yang terjadi pada penyihir yang terjadi pada zaman Nabi Musa, pengikut Fir'aun. Mereka menghayalkan kepada manusia bahwa annahibalahum wa asiyihim tas'a, bahwa tali-tali dan tongkat-tongkat mereka itulah ular-ular kecil yang hidup. Bagaimana mereka mensihir manusia, mata manusia, bahwa tali itu adalah ular? Itulah yang terjadi juga pada hari ini banyak. Datang orang dari negeri kufar, datang ke negeri Islam, atas nama juru selamat, atas nama pengobatan, maka mereka memurtadkan kaum muslimin. Katanya, yang lumpuh jadi bisa berjalan, yang buta jadi melihat dan seterusnya, maka itulah kebatilan. Taswilu syaitan. Maka hendaklah manusia bertahan di atas al-haq, di atas Islam. Biarpun kebenaran itu telah direcoki dan telah diberi nama dengan nama-nama at-ta'akhur, kebenaran Islam itu dengan ketertinggalan, irja'iyah, yakni kembali ke belakang, zaman unta, kejumudan, dikatakan Islam yang hak ini adalah merupakan pola pikir yang jumud, kepicik pandangan dan lain-lain. Kalau kita beramal dengan sunnah, tidak mengikuti ngetren, maka ini dituduh dengan, yakni kepicikan berpikir dan lain-lain. Maka kita katakan ikhwani fiddin, al-haqqu huwal haqq. Kebenaran adalah kebenaran dan kebatilan tetaplah kebatilan, biarpun kebatilan itu diberikan nama-nama dan logo-logo modern, yakni hadarah, peradaban dan ruqyi, dan itulah kecanggihan dan yang lain, maka itu semua tetaplah kebatilan. Maka Dajjal di akhir zaman akan muncul. Dia diberikan Allah yakni kemampuan, yakni membawa fitnah yang azimah, fitnah yang luar biasa, sehingga banyak manusia pengikutnya. Dikatakan di dalam syarah sunnah Barbahari bahwa pengikut Dajjal itu banyak adalah dari Yahudi, memang dasar pengikut dusta, dan mereka tukang dusta, dan wanita-wanita. Sehingga ikhwatal iman, banyak manusia yang mengikut Dajjal, tertipu dengannya. Karena dia menyuruh langit turun hujan, maka turun hujan. Dia menyuruh bumi agar menumbuhkan buah-buahan, tumbuh buah-buahan. Begitulah membawa fitnah, sehingga tidak selamat kecuali sedikit. Oleh karena itu, Nabi SAW dan para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan manusia daripada Dajjal tersebut. Dan yang paling banyak memperingatkan umat ini adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita berlindung, Rasulullah SAW menyuruh, memerintahkan kita agar kita, yakni agar kita berlindung kepada Allah dari empat hal dengan doa setelah kita tasyahud. Allahumma inni a'udzu bika a'udzu billahi min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah masiihid dajjal. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, barangkali inilah yang kita sampaikan, yang insyaallah taala kita akan membahas, yakni perkataan Abul Aliyah. Dia mengatakan, pelajarilah Islam, pelajarilah Islam. Jika kalian telah mempelajari, maka hendaklah kalian jangan berpaling daripadanya. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh di atas siratul mustaqim, karena jalan yang lurus adalah Islam. Jangan kalian menoleh ke kiri dan ke kanan. Jangan kalian menyimpang lagi ke kiri dan ke kanan. Hendaklah kalian bertahan di atas sunnah, dan hendaklah kalian hati-hati daripada hawa nafsu. Fallahul musta'an, fala hawla wa la quwata illa billah. Barangkali ini yang kita sampaikan, bahwa kita harus mempelajari al-haq, tapi kita harus mempelajari kebatilan untuk kita jauhi. Kita harus mempelajari, yakni fitnah-fitnah yang akan menimpa umat agar kita terjauh daripadanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.